Yohanes paus 16. Paundukane ene mekejang tuturang guru teken cening, apa ngekepercayaan ceningi pagoh tur kukuh. Cening lakar kesepekang uli di pesamuan anak Yahudi ni. Malahan lakar teko masani, anake ade ngematiang cening, merasa dewek neng aturang bakti teken ide sang yang widiwase. Mawanan kanti subuh keto laksanane teken cening, sewireh anake ento tusing nawang ide sang aji, muah tusing nawang guru. Guru jani subuh ngorahang unuki ene teken cening, apa ngedikalane paunukane ene kelaksanayang, cening ajak mekejang pado inget, mungguing unuki ento subuh orahang guru teken cening. Unuki ene tusing tuturang guru uli pengawit, sewireh guru enu bareng-bareng ajak cening. Nanging ane jani maro tuturang guru, sewireh guru lakar nangkil teken ide ane ngutus guru. Sekewale uli di pantaran ceninge, tuseng ade anak ane nunasang teken guru kene, guru pacang lungo kije, ane jani sewireh guru subo ngorahang unuki entu teken cening, entu krana cening sedih. Nanging guru ngorahang teken cening, sesajane yening guru luas, gede pesan gunane buat cening. Sewireh yening guru tusing luas, ide sang penulung tusing lakar ngerauhin cening. Nanging yening guru luas, ditu guru lakar ngutus ide buat ngerauhin cening. Tur disubane ide rauh, ide lakar nyinahang tekin isin gumine, mungguing salah bane ngeresepang unuk dosa, unduk ane patut muah unduk tetepasan ide sang yang widiwase. Ia pada pelih baneng resepang unduk dosa, sewireh ia tusing percaya teken guru. Ia pada pelih baneng resepang unduk apu ane patut, sewireh guru luas nangkil teken ide sang aji, tur cening tusing lakar nepukin guru buin. Ia masih pada pelih baneng resepang unuk tetepasan ide sang yang widiwase, sewireh sujatine pengreh jagate ene subo ketepasin. Liu buin paundukane ane perlu tuturang guru tekian cening. Nanging ane jani tusing pelut ban cening resepang. Nanging yening ide sang roh ane nyenahang roh ide sang yang widiwase ento subo rauh, ide lakar mimpin cening buat ngeresepang mekejang unuk kesujatian. Sewireh ide mewecano tidong je uli ragan idane. Nanging ane wecana yang ide, nahentu ane pirang ide, muah unuk ane lakar teko manian. Ide lakar nyinahang keluihan gurune. Sewireh ide lakar nampi tur midar tayang apu ane patut tuturang guru teken cening. Seluiring druen ide sang aji entu dadi pegelahan guru ni. Entu awanane guru ngorahang, mungguing ide sang roh lakar nampi apo ane serahang guru, tur ide lakar midar tayang unuki entu teken cening. Buin ajahan dogen cening tusing ningalin guru, tur buin ajahane cening buin ningalin guru. Irika mekudang-kudang sisian idane, pada saling takenin, asa puniki. Apoke piteges pengandikan idane teken irage buko kene. Buin ajahan dogen cening tusing ningalin guru. Tur buin ajahane cening lakar ningalin guru. Buine pengandikan idane ane buko kene. Sewire guru lakar luas nangkil teken ide sang aji. Apa tegesne buin ajahan? Irage tusing resep teken pengandikan idane tu. Asa punika pitaken para sisian idane. Dawag ide yang Yesus uning, mungguin para sisian idane memanah ngaturang pitaken ring ide. Ide raris nganike ring dane sapuniki. Apo krana cening pada saling takonin ulihan guru ngorahang? Buin ajahan dogen cening tusing ningalin guru, tur buin ajahane cening lakar ningalin guru, guru ngorahang teken cening. Sesajane cening lakar ngeling sig-sigan, nanging gumine mesuke-sukan. Cening lakar sedih, nanging kesedihan ceninge lakar mesalin dadi keliangan. Dikalane anake eluh ngelekadang tianak, iyo sedih. Suwireh sakit ne subo teke, nanging yen tianak ne subo lekad, iyo engsap teken sakit ne, suwireh iyo liang, bane aderare lekad ke gumine. Patuh buku kitu masih paundukan ceninge. Ane jani cening sedih, nanging guru lakar teke buin nelokin cening, ditu cening bakal mesuko-sukan, tur kesukan ceninge entu tusing side bakal juang anak. Dikalane entu, cening bakal tusing nunasang apo-apo buin teken guru. Guru ngorahang teken cening, sesajane ido sang aji bakal mai cain cening, apo ane tunas cening melantaran adan gurune. Kayang jani cening tonentaen mepinunas melantaran adan gurune. Tunas je, tur cening bakal kepaice. Apange kesukan ceninge sida purna. Paundukane ene mekejang subo tuturang guru teken cening ngangon pengimbo. Nanging, lakar teko masane guru tusing buin ngangon pengimbo. Guru lakar nuturang gegalangan unduk ide sang aji. Dikalane entu, cening mepinunas teken ide melantaran adan guru ni. Tur guru ngorahang teken cening, mungguing guru tusing mepinunas teken ide sang aji pebuat cening. Sewireh ide sang aji, tresno teken cening. Ide tresno teken cening, sewireh cening tresno teken guru, tur percaya mungwing guru teke uli ide sang yang widiwasa. Sesajane guru teke uli ide sang aji mai ke gumine, nanging anejani guru bakal ninggal gumine, tur nangkil teken ide sang aji. Para sisian idane, raris matur ring ide sapuniki. Inggih guru, sane mangkin guru sampun ngandi ke gegalangan, maleha nenten maleh ngangen pengimo. Sane mangkin, di tiang uning, mungweng guru wikan ring seluwiring paindikan. Unike awinanipun, tan perlu maleh wenten pitaken ring guru. Di tiang percaya, mungweng guru rauh saking ide sangyang widiwasa. Besaur idane ring dane sapuniki, apo ke cening jani percaya? Masane sebo pak tur meh-mehan jani sebo teke. Mungguing cening ajak mekejang lakar melai peblesat ngalahin guru. Nanging guru tusing bakal pedidian. Suwireh ido sang aji nyarengin guru. Paundukane ene sebo tuturang guru teken cening. Tur apa ngecening rahayu ulihan metunggilan ajak guru. Gumini lakar nyeng sarain cening, nanging pagohang je keneh ceningi. Guru subo ngalahang gumini enih.